Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah idealisme politik Islam. Penting sekali untuk disampaikan tentang fikih siasah syar'iyah kepada umat Islam atau aturan-aturan tentang berpolitik secara syariat kepada umat Islam saat ini untuk disampaikan karena pertama, seperti yang baru saja kita lihat gonjang-ganjing seputar penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh juga orang-orang Islam yang ingin berkuasa atau nafsu ingin berkuasa. Kedua alasannya adalah bahwa seringkali jargon-jargon Islam dijadikan sebagai komoditas politik untuk mereka yang tidak pernah bisa diharapkan oleh umat dan bangsa ini ketika mereka berkuasa. Kita lihat saja contohnya, misalnya memang kelihatannya dia seorang Islam, mengajukan diri ingin menjadi seorang presiden, gubernur, bupati atau wali kota. Tetapi jika dilihat dan dibedah, prinsip-prinsip dasar politiknya ternyata sangat jauh dari nilai-nilai al-Islam itu sendiri yang pada akhirnya merusak agama Islam di Indonesia ini. Yang ketiga, umat Islam kelihatannya mulai alergi dengan serangan-serangan kaum liberalis yang sejak awal memang tidak menghendaki adanya agama. Ini sebuah penyakit kronis yang memang sudah menjangkiti pemikiran umumnya umat Islam di Indonesia ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimanapun, perlu kita sadari bahwa sejak awal komunitas agama tidak pernah menghendaki adanya pertikaian, peperangan dan kekerasan. Kalaupun ada, ini hanya eksploitasi sekelompok orang untuk kepentingan pribadinya atas nama agama, untuk kepentingan kelompoknya atas nama agama, yang sesungguhnya mereka tidak menghendaki adanya agama dalam percaturan sosial, khususnya di negeri ini. Karenanya, khatib pada hari ini merasa penting untuk menyampaikan idealisme-idealisme politik di dalam Islam agar kita bisa membangun bangsa ini seperti para pendiri bangsa ini meletakkan dasar-dasar politik bagi negeri ini. Hal yang paling mendasar coba kita perhatikan di Indonesia ini. Muhammad Natsir mengatakan bahwa pluralitas yang ada di Indonesia ini sebetulnya sudah ditengahi dengan sebuah kalimatun sawa yang bernama Pancasila. Misalnya, ya ayyuhalladzina Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, di tengah pluralitas Indonesia ini, Al-Quran telah mengajarkan kepada para penguasa dan para politisi dan segenap bangsa Indonesia untuk berjalan di sebuah kalimat pertemuan yang bisa mempersatukan kita semua. Ta'alu ila kalimatin sawa. Mari kita bertemu pada kalimat yang sama. Kalimat yang sama oleh Pak Muhammad Nasir diartikan sebagai Pancasila yang terdiri dari lima dasar itu. Tetapi landasannya tentu bukan liberalisme atau hak asasi manusia yang didasari oleh demokrasi liberal. Pluralitas di dalam Al-Quran diajarkan Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kita bisa bertemu, membangun bangsa ini di tengah pluralitas kita, keragaman kita dengan kalimatun sawa. Selama kalimatun sawa itu tujuannya adalah untuk Allah na'budu illallah. Tidak boleh ada yang kita sembah selain Allah. Wa la nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi sayang, disayang di negeri ini. Sila kedua yang bernama kemanusiaan. Sila ketiga tentang persatuan. Sila keempat tentang kerakyatan. Dan sila kelima tentang keadilan telah copot dari akar ketuhanan yang Maha Esa. Budaya permisif membenarkan dan menghalalkan segala cara telah terlihat di bangsa ini, sehingga sekali lagi saya tidak ingin pesimis, tapi ingin membangkitkan semangat di tengah ketiadaan pemimpin yang bermoral di bangsa ini, yang belum dibeli oleh harta dan tahta, yang belum dikendalikan oleh orang ketiga di negeri ini. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, silakan Anda mencalonkan diri, silakan jejaki karir yang paling tinggi. Tetapi jika sebagai seorang mukmin Anda ingin menapaki jenjang karir tertinggi tanpa mental jihad fisabilillah, atau takut mengutarakan kata jihad fisabilillah, dan Anda kemudian tidak punya kekuatan orientasi akhirat yang kuat, maka ketika Anda menduduki jabatan, Anda hanya menjadi calo bagi tanah, calo bagi air, bahkan calo bagi udara negeri ini. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam riwayat Muslim disebutkan, tak seorang pun diamanahi untuk memimpin rakyat oleh Allah, lalu ia mati dalam keadaan berkhianat pada rakyatnya, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Begitu besar siksaan para politisi dan pemangku jabatan di negeri. Tetapi pada saat yang sama, begitu tinggi penghargaan Islam kepada pemimpin politik. Sehingga Imam Ghazali dalam analisis politiknya mengatakan bahwa pemimpin yang adil dalam satu hari seakan-akan atau melebihi ibadahnya orang selama 70 tahun. Menjadi pemimpin dan masuk ke dalam dunia politik memang high risk sekaligus high values. Menjadi rakyat yang mengabaikan makna politik secara Islam dan secara idealisme Islam, berarti Anda telah berkhianat terhadap sematan khalifah yang telah Allah berikan kepada Anda. Memisahkan Islam dari politik berarti Anda telah berkhianat secara sosial kepada Allah Azza wa Jalla. Karena berpolitik berarti bertarung untuk mengendalikan kekuasaan di tingkat sosial. Dan orang-orang yang telah mengabaikan agama dalam berpolitik berarti telah berusaha untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Sidang Jumat rahimakumullah, sayangnya apa yang disebut dengan penguasa dan kekuasaan bagi sebagian besar politisi di Indonesia ini hanya dua di kepalanya. Pertama, bagi dia sudah berkuasa kalau sudah bisa menentukan kebijakan. Dan yang kedua, baginya sudah berkuasa kalau sudah diberikan kekuatan untuk mengalokasikan anggaran. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dua hal itu yang ada di kepala para pemerintah, pemangku jabatan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka apa yang terjadi sekarang adalah sebuah kenormalan yang dianggap benar adanya dengan menghalalkan segala cara. Bagaimana Islam memandang sebuah kekuasaan? Islam memandang bahwa dalam ranah politik tidak ada tempat bagi pragmatisme individu dan pragmatisme golongan untuk berkuasa. Membiarkan pragmatisme individu dan pragmatisme golongan berarti kita membiarkan adanya istibdad, kediktatoran, baik dilakukan oleh individu atau dilakukan oleh kelompok. Kalau begitu, apa tujuan berkuasa di dalam Islam? Para ulama berdasarkan nusus syar'iyah, teks-teks agama telah menjelaskan bahwa hanya dua tujuan berpolitik dan berkuasa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, himayatud din. Yang kedua, ri'asah syu'unir ra'iyah. Tujuan berkuasa, tujuan berpolitik di dalam Islam adalah himayatud din, untuk memelihara tegaknya agama. Yang kedua, tujuan berpolitik dan berkuasa di dalam Islam adalah untuk memanage urusan rakyat agar tercapai dua hal, keamanan dan kesejahteraan. Karenanya, partai Islam atau kelompok Muslim yang gagal dalam perjuangannya kemudian mengatakan karena membawa nama agama, sebetulnya hanya karena kebodohan dan ketidakpercayaan dirinya saja kepada agamanya. Dan ini bisa berbahaya. Dia bisa menjadi munafik-munafik berkedok agama, tetapi kemudian dalam kehidupan berpolitiknya menjauhkan agama dari politiknya. Dan orang seperti ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Sidang Jum'ah rahimakumullah, betapa mulianya berpolitik di dalam Islam, sehingga Al-Quran menjelaskan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Di dalam ayat ini ingin saya garis bawahi bahwa menyerahkan ketaatan kepada pemimpin politik, dari salah satu pendapat tentunya, kepada ulil amr. Menyerahkan ketaatan setelah Allah, Rasulnya, kepada pemimpin politik, ini karena Islam. Karena Islam begitu tinggi menghargai kepemimpinan secara politik. Tetapi akibatnya, dosanya, juga sangat besar siksaannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Memberikan amanat, ketaatan kepada pemimpin ulil amr secara politik, lalu dikhianati, mengkhianati akad-akad politik terhadap rakyat, tidak menegakkan agama, dan tidak memberikan rasa aman dan kesejahteraan kepada rakyat, maka dia akan menjadi politik besar pengkhianatannya di hadapan Allah dan Rasulnya, dan tentunya juga di hadapan orang-orang yang beriman. Sidang Jum'ah rahimakumullah, ada satu tawaran yang ingin saya sampaikan kepada bangsa ini dalam melihat kultur politik Indonesia. Ikhwanul Muslimin di Mesir baru mengorbankan 6.000 nyawa lebih untuk tegaknya sebuah syariat. Dan mereka mengatakan, kami sudah siapkan 1.000.000 nyawa lagi demi tegaknya syariah yang kami perjuangkan. Tapi pada akhirnya, Hanya dalam satu malam, kekuatan konspirasi dunia bisa menumbangkan kekuasaan Morsi. Tidak usah bicara Indonesia, bagaimana nasib para politisi Muslim. Dan kita lihat di Indonesia, tidak sampai 5% uang rakyat bisa dikendalikan oleh ekonomi syariah. Melihat kondisi ini, saya tidak mengajak kita untuk kemudian keluar dari nilai-nilai agama. Tetapi kita harus memahami secara realitas apa yang telah terjadi di bangsa ini. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Secara idealisme saya ingin katakan begini. Bahwa Umar mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Fa idza btaghayna al-'izzata bi ghairihi azallanallah." Kami adalah kaum yang sudah dimuliakan Allah dengan Islam. Jika kami mencari kemuliaan selain Islam, maka kami akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah perkataan adalah perkataan yang dilontarkan oleh sang pemimpin 2/3 dunia yang telah memiliki track record dengan Islam sebagai rahmah lil alamin, telah berhasil memimpin 2/3 dunia. Tapi kalau kita lihat telusuri dasarnya apa? Kekuatan apa gerangan yang mendasari itu semua? Di Sumatera Barat, kemarin saya membuat sebuah video kecil. Kenapa masyarakat Sumatera Barat di ranah Minang itu pernah melahirkan ulama-ulama sekaligus pejuang. Mereka bukan hanya berpegang kepada komitmen adat yang luar biasa. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Tapi jargon adat basandi syara, syara basandi kitabullah tidak akan bisa bangkit tanpa didukung oleh infrastruktur yang kuat. Budaya kepemimpinan ala nagari yang berpegang kepada dasar-dasar syariat. Surau yang dijadikan sebagai sentral kegiatan bahkan pusat bermain anak. Para pemangku adat, tokoh-tokoh adat yang berfungsi sebagai pelaku kontrol sosial dan kontrol moral atas nama adat. Ini adalah infrastruktur yang sekarang telah hilang, digerus oleh materialisme di ranah Minang. Di Aceh, atas nama syariat Islam, lesbianisme, homoseksual, remaja-remaja hamil di luar nikah, menjadi budaya permisif yang kita semua harus bertanggung jawab atas ini semua. Maksud saya begini, bagaimana Rasulullah dan para sahabat, bagaimana Siddiqun dan Syuhada membangun negerinya, bagaimana orang-orang soleh harus bersikap. Jelas sekali. Inna allaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah hanya akan mengangkat derajat satu bangsa dengan Al-Quran ini dan akan merendahkan bangsa yang lain seiring ketika mereka merendahkan Al-Quran. Sidang jemaah, kalau kita bicara Al-Quran sebagai dasar untuk bangkitnya sebuah peradaban di sebuah bangsa, katakanlah Indonesia, maka saya beritahu datanya. Orang Indonesia yang bisa baca Quran tanpa tajwid, hanya mengenal huruf dan bisa menyambung, cuma 22% saja. Dan itu berarti belum paham. Orang Indonesia yang punya mushaf, dan saya tidak tahu apakah pernah dibaca, maksimal hanya 15%. Dan orang Indonesia, termasuk di masjid ini, kalau kita buat angket, rata-ratanya yang pernah membaca ilmu panduan untuk membangkitkan peradaban Islamnya, yang pernah membaca Quran terjemah sampai habis, hanya 2% saja rata-ratanya. Artinya bahwa potensi untuk bangkit dari sisi keilmuan, pengetahuan tentang peradaban masih begitu lemah. Maka ilmu. Yang kedua, yang disebut dengan ilmu adalah Alkitab was Sunnah. Subhanak, la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini yang harus kita mulai. Dan itu dasarnya kenapa Rasulullah dan para sahabat, meskipun Persia saat itu maju seperti Amerika sekarang, meskipun Romawi saat itu maju seperti Eropa sekarang, tapi Rasulullah dan ibu-ibu para sahabat tidak menyekolahkan anak-anak mereka ke Persia dan ke Romawi, karena harus mereka miliki dulu dasar pembangunan peradaban. Mereka harus menguasai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai dasar tata nilai. Bagi orang Minang, jika ingin membangun kembali adat bastandi syarak, syarak bastandi kitabullah, tidak ada jalan kecuali selesaikan dulu Al-Quran dan As-Sunnah setiap hari satu ayat dan satu hadis. Yang kedua, kekuatan hanya bisa dibangun lewat membangun sholat jamaah di masjid. Karena dengan itu Allah akan tolong persatuan kita bersama. Bukan dari partai mulainya, bukan dari ormas mulainya, tetapi membangun komitmen untuk membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya berkuasa istikhlal, diberikan kekuasaan memang harus direbut, tapi bukan perjuangan yang membuat kamu bisa berkuasa. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah hanya memberikan janji kepada orang-orang yang beriman, wa'amil salihat, dan beramal salih. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi teladan bagi Islam di seluruh dunia dengan kekuatan peradaban yang dibangkitkan lewat kesadaran yang benar, ketuhanan yang Maha Esa. Saya ingin tutup khutbah saya dengan sebuah kesimpulan dari sila keempat di Pancasila. Saya ingin bertanya kepada hadirin dan sidang Jumat rahimakumullah. Siapa di antara Anda yang bisa membedakan makna kata hikmat dan kebijaksanaan dalam sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini makna kepemimpinan yang sejati yang telah diletakkan oleh pemimpin bangsa ini. Kerakyatan di Indonesia hanya boleh dipimpin oleh siapa? Oleh orang yang berilmu, yang ilmunya tidak hanya di permukaan, tapi ilmunya bisa menghubungkan kepada hikmah di balik ilmu itu. Bukan sekedar doktor dan profesor, bukan sekedar berpengalaman, tetapi dia punya kesadaran dengan tauhid dan syukurnya. Yu'til hikmata may yasha, wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran. Negeri ini gagal mendefinisikan pemimpin secara hikmat, gagal mendapatkan pemimpin yang memiliki kebijaksanaan jika gagal menafsirkan kata hikmat berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah itu. Anda tahu siapa yang memimpin bangsa ini? Dan suara siapa yang didengar oleh bangsa ini? Tiga saja kriterianya. Satu, populer. Dua, punya konstituen. Tiga, banyak duitnya. Dialah yang memimpin negeri ini dan suara dia yang didengar di negeri ini. Ini ciri-ciri kehancuran dan keruntuhan sosial Islam, karena sosial Islam hanya bisa terbangun dengan infrastruktur al-ulama'u warasatul anbiya, orang-orang yang berilmu, merekalah para pewaris kekuasaan para nabi. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan ini bisa membimbing sedikitnya pencerahan kepada kita agar kita tidak meninggalkan sisi politik yang kita sandingkan dengan nilai-nilai agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Kendala terbesar yang sedang kita hadapi sekarang adalah ketika politik dan kekuasaan dasarnya adalah keinginan dan akal manusia. Serangan kaum liberal yang tidak menginginkan adanya campur tangan agama dalam membangun bangsa. Dari sisi ini, maka Anda punya peluang untuk menjadi seorang pejuang. Karena hidup yang paling mulia adalah menjadi pelayan agama Allah, menjadi pelayan bagi kitabullah wa sunnata rasuli, dan menjadi pelayan bagi hamba-hamba Allah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara'd-din wa khdhul man khadhalal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada pemimpin bangsa ini. Turunkanlah kasih sayang-Mu kepada rakyat bangsa ini. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, yang menegakkan agamanya dan memberikan perlindungan, keamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.